Tirta Community, siapa dia kalau bukan Gary Mahesa Cupalapa. Selamat malam semuanya, Anti Retak Community. Cupalapa. Kita goyang lagi bos. sebuah persahabatan. Harus terpecah, lebih baik aku yang mengalah. Terima kasih. Bimbang, aku jadi bimbang, tiada dapat memutuskan. Jiwa jadi goncang, lenyaplah kebahagiaan. Bila satu yang kupilih, pasti yang lain menderita. Bila tiada yang harus terpecah, lebih baik aku yang mengalah. Bimbang, aku jadi bimbang, tiada dapat memutuskan. Jiwa jadi goncang, lenyaplah kebahagiaan. Bila satu yang kupilih, pasti yang lain menderita. Bila tiada yang kupilih, pasti mereka takkan rela. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.